Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Syekhul Islam Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahumullah. Kita masih pada bab ke-30. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Beliau sebutkan wa minal ma'lum qat'an annahu la yatanafasu illa fi qurbi man yuhibbu qurbahu. Sesuatu yang maklum adanya secara pasti, bahwa orang itu berlomba-lomba berebut untuk bisa dekat kepada yang dicintai. Kalau sesuatu itu sudah menjadi kecintaan dan paling, tentu orang akan berlomba-lomba berebut bagaimana bisa dekat kepadanya. Logis dan ma'gul yang semacam itu. Wa hubbu qurbihi tabaun li mahabbati dzatihi. Dan mencintai kedekatan kepadanya itu mengikut, sifatnya mengikut kepada cinta kepada zatnya yang maha mulia. Bal mahabbatu dzatihi aujabat mahabbatal qurbi minhu. Dan bahkan justru karena kita mencintai zatnya, maka kita pun cinta untuk berusaha, berlomba untuk bisa dekat dengannya. Kesungguhan dan perjuangan untuk bisa dekat kepadanya, ini karena kita mencintai zatnya. Dan itu suatu yang maklum, ma'gul, qat'an. Tidak akan berselisih dua orang yang waras dalam hal itu. Wa indal jahmiyati wal mu'attilah, namun di kalangan ahlu ta'til yang menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah, yang menyelewengkan kepada makna lain yang batil, karena bagi mereka Allah tidak mencintai, tidak pula dicintai. Allah tidak punya sifat cinta. Telah lalu, karena bagi mereka cinta itu gejolak, perubahan pada jiwa sehingga begini begitu. Dan itu mereka nafikan dari Allah. Atau sebagian menyelewengkan maksudnya, makna cinta di situ kehendak untuk memberi pahala. Karena kehendak sifat yang mereka yakini ada, salah satu dari sifat-sifat sekian yang mereka sebutkan, iroda. Tapi mereka semua, ma min dzalika kullihi syai'un, gak ada semua itu di kalangan mereka. Kesungguhan untuk mencintai Allah, berlomba-lomba untuk bisa berharap dekat, paling dekat dengannya, ini enggak ada semua di mereka. Fa innahu indahum la tuqarribu dzatuhu min syai. Bahkan bagi mereka Allah zatnya itu tidak bisa dekat dengan apapun. Wala yuqarribu min dzatihi syai', sebagaimana enggak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Gak ada bagi mereka. Allah tidak bisa mendekat kepada hambanya, dan hamba pun tidak akan bisa mendekat kepada Allah. Tidak ada apapun itu, tidak ada yang bisa mendekatkan kepada Allah. Wala yuhibbu lidzatihi wala yuhib. Mereka pula mengingkari kalau Allah mencintai dan dicintai oleh hambanya. Fa'angkaru hayatul qulub. Begitulah mereka mengingkari, menafikan kehidupan kalbu. Wa na'imal arwah. Mereka nafikan kehidupan ruh, nyawa manusia, mukmin. Wa bahjatan nufus. Mereka ingkari kebahagiaan jiwa. Wa qurratul uyun, dan penyejuk hati mukmin. Wa a'la na'imid dunya wal akhirah, bahkan mereka telah ingkari dengan itu kenikmatan tertinggi di dunia dan akhirat. Walidzalika dhuribat qulubuhum bil qaswa. Makanya hati mereka kemudian menjadi keras, kaku. Isinya adalah kebencian, penuh sesak dadanya dengan permusuhan, kedengkian. Gak ada lunaknya, gak ada rahmatnya, gak ada jinaknya. Mati hatinya, na'udzubillah. Karena masalah cinta ini kehidupan, seperti beliau nukilkan, kehidupan kalbu yang membuat hidup hati, membuat sejuk tentramnya jiwa, membuat hidupnya nyawa, arwah, untuk bagaimana bisa semakin dekat dengan Allah. Setiap yang dicintai pasti akan orang berusaha keras bagaimana bisa dekat dengannya. Dan sekian banyak sebab Allah syariatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Semakin dekat, semakin mengamalkan sebab-sebab yang mendekatkan kepada Allah, semakin hidup hati ini, semakin hidup arwah kita, semakin tentram jiwa, semakin tenang hati. Makanya kemudian menjadi lunak hatinya, menjadi jinak, penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan. Tapi Mu'attilah tolak dan ingkari semua itu. Qatalahumullah. Waduriba dunahum wadunallah hijabun ala ma'rifatihi wa mahabbatihi. Bahkan mereka telah tertutupi untuk semakin dekat dengan Allah, semakin tahu, semakin cinta. Enggak bisa untuk mereka semakin cinta kepada Allah. Bagaimana mau cinta kepada Allah? Mereka ingkari kok. Mereka mengingkari dari asal, dan itu keyakinan akidah mereka, bahwa Allah itu gak bisa dicintai, gak mungkin. Tidak mencintai dan tidak bisa dicintai. Gak ada itu dalam hati mereka. Tertutupi, terhalangi. Fala ya'rifunah wala yuhibbunah. Maka mereka orang yang tidak akan bisa mengenal Allah, tidak akan bisa mencintai Allah. Karena mereka ingkari. Wala yadhkurunahu, dan tidak akan bisa berzikir kepada Allah dengan benar. Layaknya seorang mukmin muwahhid, semakin dia berzikir, dan zikir salah satu sebab yang mendekatkan diri kepada Allah dan sangat mendekatkan kepada Allah. Tapi mereka ini ahlu ta'til, enggak akan bisa berzikir kepada Allah. Enggak akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Illa inda ta'tili asma'ihi wa sifatihi. Kecuali sebatas bagi mereka zikirnya mereka kepada Allah saat diingkarinya sifat-sifat Allah, baru mereka zikir kepada Allah di situ. Ingatnya mereka kepada Allah saat didustakan dan ditolak nama-nama Allah. Diingkari sifat Allah, diingkari nama-nama keagungan bagi Allah, di situ mereka berzikir dan ingat kepada Allah. Diselewengkan sifat Allah kepada makna batil, di situ mereka ingat zikir kepada Allah. A'udzubillah. Fadzikruhum a'zamu athamihim wa auzarihim. Maka zikir mereka justru merupakan bentuk dosa mereka yang terbesar. Bal yu'aqibuna man yadhkuruhu bi asma'ihi wa sifatihi wa nu'uti jalalihi wa yarmunahum bil adwa allati hum ahaqqu biha wa ahluha. Enggak hanya berhenti di situ, mereka lebih jauh lagi, mereka musuhi, mereka hukum. Kalau saja bisa secara fisik, akan mereka hukum secara fisik. Kalau itu tidak mampu, kalau gak bisa secara fisik mereka hukum, paling tidaknya bagi mereka cukup puas mereka menghukum secara sosial di masyarakat. Dikucilkan, dibenci, dicibir, dibuli, dicaci maki, dicela, golongan sesat, radikal, golongan ini, golongan itu. Dilekatkan padanya sifat-sifat yang mereka sendiri lebih pantas terhadapnya. Siapa yang mereka hukumi ini? Yang mereka hukumi ini orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan namanya, sifatnya, meyakini kebenaran nama dan sifat yang ada di dalam Quran yang Allah sebutkan, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau. Orang-orang yang seperti ini justru mereka hukum, paling tidaknya hukum secara sosial tadi. Orang seperti ini bagaimana bisa dekat kepada Allah? Bagaimana hatinya bisa lunak? Inilah sir, rahasia kenapa mereka orang yang jahat sekali, kaku sekali, keras sekali hatinya. Mungkin kalau kamu dengar, kamu tahu perbuatan-perbuatan dan makar mereka, mereka berbuat ini, mereka sampai tega melakukan ini, kamu akan geleng-geleng kepala dan seperti gak percaya, kok bisanya, kok teganya, ya Allah, kok seperti gak masuk akal orang kok berbuat begitu. Jangan heran, hatinya memang keras, kaku, mati. Karena mereka tutup, mereka ingkari sesuatu yang menghidupi kalbu, yang menghidupi nyawa, ketenangan dan ketenteraman jiwa. Ini semua ditolak dan diingkari oleh mereka. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Wa hasbu dzil basirah wa hayatil qalb ma yara ala kalamihi minal qaswah wal maqt wat tanfir an mahabbatillahi ta'ala wa ma'rifatihi wa tauhidihi. Wallahul musta'an. Cukup, kata Ibnul Qayyim, semua ini tadi penjelasan Ibnul Qayyim, cukup bagi orang yang punya hati, punya pengetahuan, ilmu, gak usah dibantah terperinci dan panjang lebar secara ilmiah. Ngelihat omongan mereka itu, kamu membaca atau mendengar omongan mereka, sudah terlihat di situ kerasnya, kakunya, membuat orang itu lari dan membenci, membuat orang jauh dari cinta kepada Allah, dari mentauhidkan Allah, dari mengenal Allah. Sudah cukup yang diistilahkan butlanul kalam yughni an ibtalihi. Terkadang kebatilan suatu teori atau suatu statement itu sudah cukup disebutkan, itu sudah menjelaskan betapa batilnya, enggak perlu dibantah karena sangat kentara batilnya. Orang kalau membaca atau melihat penjelasan mereka, dia akan ngingkari yang masih punya hati. Karena seorang mukmin tahu bagaimana dia merasa dekat dengan Allah, dengan dia berzikir, dengan dia ibadah, dengan dia taat, dengan dia bertauhid, dengan mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama kebesaran, keagungan bagi Allah. Semakin dia cinta, semakin dia dekat kepada Allah, semakin hidup hatinya, semakin lapang dadanya, semakin nyaman nyawanya. Nah, maka kalau mendapati omongan mereka, dia akan ngingkari, apa ini penjelasan, apa ini? Dia gak akan senang, dia akan tolak. Karena hanya menjauhkan dirinya dari Allah. Qala rahimahullah, wala tuhaddul mahabba bihadin awdah minha, fal hududu la taziduha illa khafa'a. Cinta kepada Allah ini tidak bisa didefinisikan lebih jelas dari kalimat itu sendiri. Ya, cinta kepada Allah, mahabbatullah. Karena kalau didefinisikan, misalnya, cinta kepada Allah itu definisinya adalah begini, begini, begini, maksudnya begini, begini. Semakin didefinisikan, semakin jadi samar. Terkadang begitu. Ada beberapa perkara yang sebetulnya itu wadih, sesuatu yang jelas. Fata'riful wadih fadih. Ta'riful wadih fadih. Kamu berusaha menjelaskan sesuatu yang jelas, tambah gak karuan, tambah samar jadinya. Orang awam misalnya, contoh saja supaya gampang. Air, ya sudah ma'ruf lah air itu apa. Sebodoh-bodohnya orang faham apa itu air. Tahu ya, bisa bedakan mana air, mana minyak, mana bensin, dan seterusnya. Tapi kalau kamu kemudian mau mendefinisikan air lebih jeli lagi, kamu kumpulkan orang kampung, orang desa, gak pernah belajar, misalnya, ini merupakan kumpulan molekul H2O, H itu hidrogen atau apa namanya, dua ini O oksigen, yang di mana ini kumpulan tambah jelimet, dia memang enggak paham apa itu. Dia enggak ngerti. Sesuatu yang jelas kalau kamu berusaha mendefinisikan, kamu rinci lebih jauh, lebih detail ke sana kemari, malah enggak jelas. Padahal dari awal sudah jelas. Cinta kepada Allah jelas. Bagaimana kamu seorang hamba mencintai Allah, cinta dan berharap kamu bisa dekat dengan Allah, melakukan sesuatu yang semakin mendekatkan dirimu kepada Allah. Fahadduha wujuduha. Maka cukup definisinya adalah keberadaan cinta itu sendiri dalam dirimu. Bagaimana Allah itu sangat kamu cintai. Ya gak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Tapi wujud cinta itu ada. Terbukti. Dia yang paling kamu agungkan karena paling kamu cintai. Paling kamu muliakan, terbukti. Kamu akan emosi, kamu akan marah besar, kamu akan cemburu saat kamu dapati orang mencela Allah, mencela agamanya, karena cintamu kepada Allah. Bukti cinta itu ada. Tidak bisa didefinisikan. Beberapa waktu lalu di Tunisia, mereka ada senat, semacam DPR lah kalau kita. Tunis negara sekuler, Allah yahdihim. Senat ini sudah menggodok rapat dan hampir sepakat, tinggal ketok palu jadi, untuk melegalkan di negara mereka hukum mencaci maki, mencela agama, bahkan mencela Allah. Enggak ada hukumnya. Enggak bisa dituntut dalam pengadilan. Orang mau nyaci maki Allah, mau dicela dengan kalimat apa, terserah. Enggak ada hukumnya. Enggak bisa dituntut secara hukum negara. Dan itu kebebasan orang, kata mereka. Itu hak asasi orang, kebebasan. Dia mau mencela Allah, mau dia kata-katai apa, terserah. Kebebasan. Liberal. Belum itu diketok palu, wakil presiden, sama seperti mereka, tapi muslim, masih ada bibit iman dalam hatinya. Gak terima dia, buka jas, bahkan dia buka bajunya tinggal kaos, dia turun dari mimbar ke tengah majelis dengan nada keras dan marah. Dia katakan, aku mungkin orang paling bermaksiat dari kalian semua. Aku orang paling fajir di antara kalian. Tapi Allah dicela, mati aku berani ngelawan kalian semua. Kalau sampai kalian melegalkan hukum ini, aku berani mati, langkai dulu mayatku. Aku gak akan terima Allah kalian perbolehkan untuk dicela. Maksiat terserah kalian. Kalian mau mabuk, kalian mau zina, kalian mau ini. Tapi Allah dicela, kalian bolehkan. Gak terima, marah-marah dia. Tumbuh kecemburuannya. Gak terima dia. Kif yang paling dicintai, yang paling diagungkan, paling dimuliakan. Sampai alhamdulillah Allah melalui orang ini, Allah gagalkan itu. Hampir saja dilegalkan. Asyahid demikian. Cinta itu ada. Terbukti, dia orang gak akan terima. Makanya jangan heran. Kebalikannya, ketika cinta itu enggak ada dan itu mereka ingkari, mereka nafikan, sembarangan mereka bicara kan, kalimat-kalimat yang kita ngeri mendengarnya, celaan kepada syariat, bahkan celaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dengan gampangnya keluar dari lisan mereka. Gak ada cemburunya, gak ada cintanya, karena mereka ingkari memang dari awal. Kaku dan mati hatinya. Na'udzubillah. Jangankan Allah tabaraka wa ta'ala, kecintaan kita yang jauh di bawah itu, cinta-cinta kepada orang tua kita, mendengar orangnya cimaki bapak atau ibu kita, ya apa? Bapakmu itu memang misalnya apa, maling atau garong, kita tampar mungkin orang itu, gak terima kita. Karena cintanya kita kepada orang tua kita, kita gak terima, cemburu, dicela. Itu baru sesama manusia yang kita cintai. Bagaimana dengan Al-Khaliq yang menciptakan, memberi kenikmatan, mencukupi kita segala-galanya, yang paling kita cintai. Wala tusaful mahabba biwasfin adhara minal mahabba. Seperti kata Ibnu Qayyim, cinta gak bisa lebih, gak ada definisi yang lebih jelas daripada kalimat itu sendiri, cinta. Mencintai Allah. Wa innama yatakallamun nas fi asbabiha wa mujibatiha wa alamatiha wa syawahidiha wa thamaratiha wa ahkamiha. Yang dibicarakan ulama sebatas apa sih sebab-sebab faktor yang membuat kamu semakin cinta kepada Allah. Satu ini, dua ini, tiga ini. Itu yang mereka bicarakan. Bukan definisi cintanya seperti apa cinta itu. Ya gak bisa didefinisikan. Asbabnya, mujibatiha, yang mewajibkan, artinya yang mengharuskan, menambah cinta. Dengan adanya ini, kalau kamu melakukan ini, kamu akan cinta kepada Allah, atau Allah akan cinta kepadamu. Misal, Allah katakan dalam ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Taati aku. Contoh aku. Tiru aku dalam segala sesuatunya. Pasti Allah pun akan mencintai kalian. Dengan itu kalian mendapat cinta Allah. Mengikuti Rasulullah SAW. Wa alamatiha, yang mereka bicarakan pula, apa sih tanda-tanda cinta itu? Wa syawahidiha, dan saksi, artinya saksi yang menguatkan kalau benar-benar kamu itu cinta kepadanya. Thamarat, apa sih buah daripada cinta kepada Allah? Hasilnya apa? Dan seputar hukum-hukumnya. Wa ajma'u ma qila fi dzalik, dan kata Ibnu Qayyim, mungkin yang paling paling luas penjelasan ma dzakarahu Abu Bakar Al-Kattani anil Junayd, yang dinukilkan oleh Abu Bakar Al-Kattani Muhammad bin Ali bin Ja'far dari Junaid. Junaid ini Abul Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Junaid, dikenal dengan Junaid. Kata Syekhul Islam rahimahullah, termasuk tokoh ulama di zamannya dan yang terbaik dalam mentarbiyah, dalam mendidik, dalam mengajarkan ilmu, mengajarkan adab, meluruskan niat, ahli zuhud, ahli ini di zamannya rahimahullah. Kata Junaid, jarat mas'alatun fil mahabba bi Makkah a'azahullah fi ayamil mausim, di musim haji zaman itu sekitar tahun atau 298, akhir-akhir abad ketiga. Di musim haji tentu kumpul di situ para ulama, para fuqaha, termasuk ada Junaid di situ. Fatakallama syuyukh fiha. Beberapa alim ulama yang kumpul datang di situ hadir bicara masalah cinta kepada Allah ini. Cinta kepada Allah itu begini, ada yang bilang begitu, ada yang nerangkan begini. Wa kanal Junaid asgharuhum sinnan. Saat itu Junaid dibanding yang lain termasuk dia paling muda usianya. Faqalu hat ma indak ya Iraqi. Selesai mereka bicara semua, kata mereka, nah, menurutmu apa, jelaskan masalah cinta ini kepada Allah. Ya Iraqi, karena Junaid dari Irak. Wahai orang Irak, terangkan. Fa'atraqa ra'sahu wa dama'at 'ayna rahimahullah. Ditanya itu, Junaid menundukkan kepalanya sambil beliau menangis. Tsumma qala, kemudian kata Junaid, 'Abdun dhahibun 'an nafsihi. Seorang hamba yang ingin meninggalkan dunianya, muttasilun bidzikri rabbih, ingin selalu berzikir kepada Rabb-nya, selalu ingat, selalu berzikir padanya, qaimun biada'i huquqih, maka hamba itu berusaha keras untuk selalu menunaikan hak-hak Allah. Yang wajib, yang sunnah dia amalkan, yang haram, yang makruh dia tinggalkan, hak Allah. Nadhirun ilaihi biqalbihi, dengan kalbunya dia selalu melihat kepada Allah, mengharap yang di sisinya. Ahraqa qalbahu nuru haibatihi, cahaya keagungan Allah itu menerangi kalbunya. Wasafa syirbuhu min ka'si mawaddatih, dan karena begitu cintanya kepada Allah, semakin jernih jiwanya si hamba ini. Semakin cinta kepada Allah, semakin jernih, semakin hidup, semakin bahagia, semakin tentram. Wankashafa lahul jabbar min astari ghaibatihi atau ghaibihi. Fa intakallama fa billah, maka kalau dia berbicara, bicaranya dengan syariat Allah, mengingatkan orang kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah, taati Allah, Allah perintahkan ini, amalkan oleh kalian, Allah larang ini, tinggalkan oleh kalian, itu yang dia bicarakan. Wa inna taqafa anillah, begitu jika dia berucap, dia menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada hambanya. Wa in taharraka fa bi amrillah, kalau dia berbuat, maka perbuatannya itu atas dasar perintah Allah. Wa in sakana fa ma Allah, kalau dia diam, dia pun selalu bersama Allah zikirnya, hatinya. Fa huwa billah walillah wa ma Allah, demikian hamba itu selalu bersama Allah, dengan Allah selalu. Fabakas syuyuh, maka kata Al-Kattani mendengar penjelasan Junaid, para ulama yang lain pada menangis. Wa qalu ma ala hadza mazid, sambil mereka katakan, tidak ada yang bisa ditambah, enggak ada yang perlu ditambah dari penjelasan Junaid. tentang cinta kepada Allah. Jabarakallah ya tajal arifin. Dan mereka gelari Junaid sebagai tajul arifin. Taj itu mahkota. Mahkotanya ulama gitu. Dzakara rahimahullah annal asbab aljaliba lil mahabbati asyrah. Kemudian Ibnu Qayyim kembali menyebutkan 10 sebab yang mewajibkan atau menjadikan kamu itu semakin cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Jadi yang dibicarakan ulama seputar itu. Ahaduha qira'atul Qur'an bitadabburi wattafahumi lima'ani wa ma urida bihi. Yang pertama, banyak-banyak baca Quran. Karena itu firman Allah, perkataan Allah. Baca. Dengan penuh tadabbur, dengan memahaminya, maknanya terlebih kamu bisa fahami tafsirnya seperti apa, semakin baik. Dan apa yang Allah kehendaki dari ayat ini. Dan begitulah para sahabat. Kami ambil 5 ayat dari Rasulullah, kami baca, kami hafal, kami pelajari ilmunya dalam ayat ini, halal haram, perintah larangan, berita ini itu. Sampai kami fahami betul, kami kuasai, baru pindah ke 5 ayat berikutnya dan seterusnya. Sebab pertama, semakin mendekatkan dirimu kepada Allah. Qira'atul Quran, kalamullah. Kata Hafidh Dhaya Al-Maqdisi rahimahullah, Allah telah sebutkan dalam Quran bahwa Quran ini kitab yang barokah, dibarokai. Kitabun mubarakun anzalnahu. Kitab yang diberkahi, penuh barokah yang kami turunkan kepada kalian. Penuh barokah, penuh kebaikan padanya. Pasti ada kebaikannya. Kata Dhaya Al-Maqdisi, aku dinasehati, diberi wasiat oleh Al-Hafidh Al-Imam Imaduddin Al-Maqdisi rahimahullah, perbanyak olehmu tilawatul Quran. Sebanyak apa kamu membaca Quran dengan tadabbur tentunya. Tadi memahami maknanya, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ajarkan dalam ayat ini. Sebanyak apa kamu membaca Quran, maka sebanyak itu urusanmu akan dimudahkan oleh Allah. Kata Dhaya Al-Maqdisi, maka aku dapati demikian. Semakin aku banyak membacanya dengan tadabbur, semakin dipermudah urusanku. Bahkan itu urusan-urusan dunia. Dan itu mujarrab. Mujarrab. Yakini. Coba. Semakin banyak kamu membacanya, semakin kamu dekat dengan Quran, dengan tadabbur kamu baca, urusan-urusanmu, bahkan urusan duniamu, akan dipermudah oleh Allah. Karena kitab ini barokah. Allah turunkan penuh berkah adanya, penuh kebaikan. Dimudahkan urusanku. Kata Dhaya Al-Maqdisi, tiba-tiba aku merasa begitu dimudahkan untuk belajar hadis, untuk menghafal sekian hadis. Wahakadha. Qiraatul Quran sangat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Lapang dadamu, hidup jiwamu, tenteram hatimu dengan Quran ini. Baca, baca. Terlebih bagi yang merasa masih kurang tahsinnya, bacaan Qur'annya, tajwidnya, makhrajnya, belajarlah. Mumpung kamu masih ada waktu dan usia, belajar bagaimana mengucapkan makhraj yang benar, hukum-hukum tajwid, kaidah-kaidah tahsin. Karena itu sebab nomor satu yang mendekatkan dirimu kepada Allah, membuatmu cinta kepada Allah dan semakin cinta, dan membuat Allah cinta kepadamu. Qiraatul Quran, kitab yang diberkahi. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahirabbil alamin.